warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita iman dan Islam, yang telah memberi kita taufik dan hidayah untuk terus di dalam agama Islam yang murni ini. Dan semoga Allah SWT menjadikan kita hamba-hamba yang bersyukur kepada nikmatnya dan menambahkan lagi nikmat kepada kita. Dan kita minta kepada Allah SWT untuk terus menunjukkan kita jalan yang lurus yang akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Dan antara perkara yang penting di dalam jalan yang lurus itu adalah perkara yang membetulkan akan amalan-amalan yang kita persembahkan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dan cara tersebut adalah niat di dalam hati-hati kita ketika kita melakukan amalan-amalan tersebut. Dan juga perkara yang harus kita ambil berat dan kita periksa adalah keikhlasan yang ada di dalam hati kita. Semoga ia sentiasa bersih, sentiasa suci, tidak dicampuri dengan perkara-perkara yang menyalahinya daripada syirik, riya dan sebagainya. Dan kita telah mempelajari hadis yang pertama berkenaan dengan niat, berkenaan dengan kepentingan ikhlas, iaitu hadis innamal a'malu binniyat. Kita telah cuba memahami akan faedah-faedah daripada hadis Nabi SAW itu. Kita telah juga mencerahkan erti hijrah, bagaimana yang terdapat di dalam hadis innamal a'malu binniyat, di mana Nabi SAW telah memberi contoh amalan yang baik, yang mulia tetapi boleh mendapatkan jalan yang berbeza seperti hijrah, amalan yang mulia di sisi Allah SWT, tetapi ada yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, ada pula orang yang hijrahnya bukan untuk Allah dan Rasulnya tetapi untuk perkara-perkara dunia. Hadis kedua yang dimuatkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam bab ini, iaitu bab ikhlas dalam niat, adalah hadis yang diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha. Berkata Imam Nawawi rahimahullah di surat 12, wa an ummil mukminin ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghzu jayshun al-Ka'bah فإذا كانوا ببيداء من الأرض يفتح بأولهم وآخرهم قالت يا رسول الله كيف يفتح بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم قال يفتح بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم متفق عليه adalah Bukhari. Yang maksudnya dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, bahwa beliau telah berkata Rasulullah SAW bersabda, ada sekelompok pasukan tentera yang akan menyerang Ka'bah, namun ketika mereka sampai di tanah lapang di Baida, mereka ditelan bumi semuanya dari awal sampai terakhir. Lalu Aisyah radhiyallahu anha bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mereka ditelan bumi semuanya dari awal sampai yang akhir, padahal ada di antara mereka yang hanya di sana sedang berbelanja di pasar, dan ada pula orang-orang yang bukan termasuk dalam kelompok mereka. Rasulullah SAW menjawab, mereka ditelan bumi semuanya dari awal sampai akhir, kemudian mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya masing-masing. Muttafaqun alaih, dan lafaz ini dari Bukhari. Hadis ini artinya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Itu makna muttafaqun alaih, disepakati asasnya. Tetapi lafaz hadis ini adalah di dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Di dalam hadis ini terdapat makna ataupun tambahan hukum dan faedah berkenaan dengan kepentingan niat. Rasulullah SAW telah menceritakan kepada para sahabat tentang Jaish, tentang sebuah pasukan tentera yang akan menyerang Ka'bah. Apakah arti Ka'bah? Ka'bah bagaimana dalam syarah ini adalah Ka'bah yang kita tahu yang mulia, yang dijaga oleh Allah SWT dan diselamatkan dari segala kejahatan. Ka'bah ini maksudkan dalam hadis ini adalah Baitullah yang dibangunkan oleh Ibrahim dan anak Ismail. Mereka berdua lah yang meletakkan batu pertama pembangunan Ka'bah. Jadi Baitullah ataupun rumah Allah ini disebut namanya adalah Al-Ka'bah, dan dia berbentuk empat, hampir empat segi ya. Mereka berkata setelah mereka membangunkan Ka'bah, iaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, iaitu atas perintah Allah SWT, mereka berkata Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim. Wahai Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami ini, sesungguhnya Engkau lah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi itulah Al-Ka'bah. Ka'bah yang dibina oleh seorang Nabi dan anaknya atas perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala di kawasan padang pasir yang tidak ada orang. Tidak ada orang, tidak ada orang tinggal, tidak ada air, tidak ada pohon, hanya ada batu-batu dan pasir-pasir. Tapi diperlu buat rumah, diperlu buat masjid rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi akhirnya dengan perintah Allah SWT, Nabi Ibrahim diperintahkan untuk memanggil kepada haji. Lalu orang pun datang daripada setiap pelosok bumi ini untuk menunaikan haji. Hinggalah rumah Allah SWT itu yang mulanya kosong dan sepi menjadi makmur dengan orang yang amat ramai. Hingga sekarang dia terbukti adalah satu mukjizat ataupun satu ayat daripada ayat-ayat Allah SWT, bahawa Allah boleh menjadikan satu tempat yang sepi, satu tempat yang sunyi, menjadi satu tempat yang makmur. Tetapi yang lebih penting sekali ataupun yang lebih menarik sekali berkenaan dengan Allah, ayat Allah SWT ini ataupun tanda kuasa Allah SWT ini adalah ia makmur kerana ibadat, kerana untuk mentauhidkan Allah SWT. Di Mekah, di kota Mekah, di kawasan yang terdapat Masjidil Haram ini, tidak ada perkara yang mana menarik. Udaranya pun tidak menarik, panas. Siapa kalau dah pergi Mekah kan tahu kawasannya bukan rasa senang nak jalan. Turun naik, naik bukit, penat. Susah nak cari air, susah nak cari perkara yang diperlukan. Tetapi yang herannya, orang ramai datang. Orang ramai, ramai datang. Buah-buahan rezeki pun tak ada. Ini bukan tempat yang banyak pokok kurma, tak ada pohon kurma di kota Mekah. Tetapi yang ada adalah di luar kota Mekah. Tapi yang herannya, orang boleh datang untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada semua pelosok bumi. Sehinggakan menjadi satu masalah, orang yang datang terlampau banyak sehingga kawasan Mekah ini menjadi amat sesak. Menjadi amat amat sesak sekali. Dah susah pula nak keluarkan mereka daripada kota Mekah. Nabi SAW dan telah menceritakan bahawa Yahudu Jaishun Al-Kahfah, Baitullah akan diserang oleh sebuah tentera, pasukan tentera. Dan kata-kata Nabi SAW ini bukan untuk yang dah lepas. Ya dulu artinya yang akan datang. Present tense. Jadi belum berlaku perkara ini. Tetapi perkara ini pernah berlaku. Apa yang pernah berlaku? Kaabah itu diserang oleh tentera. Bukan diserang oleh 1-2 orang, 10 orang, 20 orang, tetapi pernah diserang oleh tentera yang amat besar. Tentera Abraha. Tentera bergajah Al-Habul Fil. Baitullah itu diserang oleh pasukan yang besar. Dan paling depan sekali dia, dalam pasukan tersebut ada pasukan bergajah. Bukan berkuda, berunta, bergajah. Gajah kalau lalu, apa saja di depan dia akan roboh. Rumah ke, kemah ke, apa saja di depannya senang saja akan roboh. Ketika mendekati Kaabah, pasukan ini ketika mendekati Kaabah, mereka sampai di sebuah tempat yang dikenal dengan nama Al-Muhammad. Al-Muhammad kawasan dekat dengan Kaabah, dengan Mekah. Gajah itu ketakutan dan tidak mahu maju. Dan mereka mengecut gajah agar berjalan menuju ke Kaabah. Dia pukul gajah itu untuk jalan menuju ke Kaabah. Tetapi gajah-gajah tidak mahu ke depan. Tak ada seekor gajah pun nak pergi ke depan. Dia sampai kawasan Al-Muhammad itu. Sebaliknya, bila mereka dipalingkan, gajah dipalingkan ke arah Yaman, pusing belakang, tiba-tiba gajah-gajah itu berlari kencang. Artinya bukanlah gajah-gajah ni sakit ke dan sebagainya, tak boleh bergerak, tak boleh lari. Boleh lari kencang, tapi kalau ke belakang, kalau ke depan dia tak nak gerak. Kata yang pelik. Dan gajah-gajah kalau bawa pergi perang, adakah gajah-gajah terus ambil daripada hutan ke? Ataupun telah dilatih? Gajah yang telah dilatih, orang yang menunggangnya adalah orang-orang yang memang kenal akan gajah-gajah tersebut. Tapi hairannya dia tidak bergerak bila sampai ke kawasan tersebut. Lalu oleh kerana itu Rasulullah SAW pernah lalu di kawasan tersebut. Ketika di dalam peperangan Hudaybiyah, unta Nabi SAW dah mogok dan tidak mau jalan. Rupa-rupanya Nabi SAW pun pernah lalu di kawasan tersebut. Lalu salah seorang sahabat berkata, mengapakah unta ini mogok dan menderung tanpa sebab? Rasulullah SAW menyangkalnya seraya bersabda, demi Allah, ia tidak mogok. Ma'ala adil Qaswa. Dan memang kebiasaannya Nabi SAW, dia tidak menuduh ke ataupun menyalahkan haiwan dengan cara tidak adil. Nabi SAW kenal berutanya ni bukan jenis yang malas, jenis degil, jenis mungguk. Sahabat kata kenapa unta ni mungguk? Tak, ma'ala adil Qaswa. Wama laha bimuluh, kata Nabi SAW. Itu bukan perangainya. Ya, Nabi SAW pertahankan akan unta haiwan. Nabi SAW pertahankan. Cuba kalau orang kata dia begitu, begini, tentu lagi Nabi SAW akan pertahankan. Itu adalah kisah Rasulullah SAW. Lalu Nabi SAW menyambung, demi jiwaku yang berada di tangannya, tidaklah mereka meminta kepadaku. Dia dicegah, kata Nabi SAW, dia dicegah oleh pencegah gajah. Habasahu habisul fil. Dia telah dicegah, ditahan daripada bergerak oleh yang mencegah, yang menahan gajah-gajah. Jadi Nabi SAW sedang merujuk kepada apa? Gajah-gajah Abraha yang cuba menyerang Kaabah ketika itu. Jadi apa yang berlaku sekarang dengan unta Nabi Muhammad SAW ini adalah apa yang berlaku pada gajah-gajah tersebut. Dia sebenarnya bukan mungguk, tapi sebenarnya dia dicegah. Subhanallah. Jadi kuasa Allah SWT itu tidak boleh kita boleh apa ni nilai dan tidak boleh kita kita boleh bayangkan agak. Kalau Allah nak larang dia bergerak, dia tidak bergerak. Tentu sekali kalau manusia lagi senang. Allah SWT tahan dia boleh bergerak mula-mula, lalu dia tidak boleh bergerak. Jadi tempat itu adalah di kawasan Al-Muhammad. Kemudian Nabi SAW, ini adalah kisah dalam peperangan Hudaybiyah, kampung daripada hadis tersebut, disebutkan saja. Demi jiwaku yang berada di tangannya. Semua jiwa ada di tangan siapa? Allah SWT. Tak disebutkan Allah SWT, demi Allah. Tapi dia kata demi jiwaku yang di tangannya, supaya lebih mengagungkan Allah SWT. Sumpah dengan mengagungkan Allah SWT memang dituntut. Tidaklah mereka meminta kepadaku satu langkah yang di dalamnya mereka mengagungkan hal-hal yang dimuliakan Allah, kecuali saya pasti akan memenuhi permintaan mereka. Ini dalam peperangan Hudaybiyah, kisahnya adalah mereka ingin pergi menunaikan umrah. Orang-orang Islam telah berhijrah ke Madinah dan Nabi SAW ajak mereka pergi buat umrah. Tetapi bila sampai di sana, rupa-rupanya orang-orang Quraisy melarang Nabi SAW daripada masuk. Mereka tahan dulu di kawasan yang dinamakan sebagai Hudaybiyah, kawasan dekat dengan Jeddah tepi laut. Jadi tunggulah orang Quraisy itu, dia panggil wakil daripada Nabi SAW, lalu dia hantarkan Uthman Ibn Affan radhiyallahu anhu. Lalu akhirnya mereka pun terdengar bahawa Uthman bin Affan patutnya datang sebagai wakil Nabi SAW dan umat Islam untuk berbincang. Mereka dengar dia kena tangkap, dia kena bunuh dan sebagainya. Nah, biasa eh? Zaman sekarang pun zaman, bila dalam peperangan, wakil kita mana ni kena tangkap, siapa tak balik-balik. Lalu mereka berbaik-baik. Kita berbaik-baik, kalau apa-apa yang berlaku kepada Uthman bin Affan, kita semua akan lawan. Tetapi akhirnya datanglah wakil daripada Quraisy. Rupa-rupanya Uthman bin Affan tidak diapa-apakan. Dan mereka pun memberikan Nabi SAW perjanjian bahawa tahun ini tidak boleh pergi buat umrah. Nak buat tahun depan, syaratnya begitu, syaratnya begini. Yang makruh kan, yang diketahui oleh orang yang mempelajari sirah Nabi SAW. Baik, yang itu adalah perkara yang berlaku sebelum Nabi SAW dilahirkan. Tahun Nabi SAW dilahirkan namakan tahun gajah. Tapi apa yang akan berlaku ini, apa yang disebutkan oleh Nabi SAW ini adalah perkara yang akan berlaku, belum lagi berlaku. Kita pergi terus muka surat 14. Bila kali akan berlaku, kata ulama, ia akan berlaku di akhir zaman. Akan ada juga satu pasukan yang besar yang memerangi Ka'bah. Dan Nabi SAW telah ceritakan, hatta ibadanu bibaida minal ar, sehinggalah mereka sampai di kawasan tanah yang lapang. Jadi mereka dah mereka dengan pasukan yang besar tu datang daripada kawasan yang lain, ingin memerangi Ka'bah sampai di tempat yang lapang. Artinya bukan kawasan yang ramai penduduk dan sebagainya. Jadi kurang macam padang pasir ke dan sebagainya lah. Yuhtafu bi awwalihim wa akhirihim. Allah akan membinasakan mereka semuanya sekali, dari yang paling depan sampai yang paling belakang. Jadi Allah SWT pilih tempatnya dan dihapuskan, ditelan oleh bumi turun dan telan orang-orang yang ingin memerangi Ka'bah tersebut. Bumi menganga dan menelan mereka ke dalamnya, termasuk orang-orang yang sedang berjual beli di pasar dan setiap orang yang bersama mereka. Ini menjadi bukti bahawa mereka adalah pasukan yang besar, kerana mereka mempunyai pasar untuk berjual beli dan sebagainya. Sebab itu Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, kaifa yuksatu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum?" Bagaimana Allah SWT telan semuanya sekali, sedangkan ada di antara mereka kat situ bukan yang nak pergi serang. Mereka kat situ tengah pergi pasar, tengah jual beli. Pasukan yang besar ni sampai ada pasar semuanya. Dan ada yang bukan daripada mereka, jadi bukan daripada orang-orang yang nak pergi perang. Artinya ada orang-orang yang di dalam pasukan tersebut bukan orang yang nak pergi perang. Dan yang lebih penting sekali, mereka tak tahu pun apa orang ramai itu nak buat. Mereka tak tahu. Kalau mereka tak tahu, takkan mereka. Kalau mereka tahu, takkan mereka ada di sana. Sebab tu Nabi Syahsyazam bersabda, "Yuksahu bi awalihim wa akhirihim." Nabi ulang lagi, mereka akan ditelan, dibinasakan dari yang depan sampai yang belakang. "Fayubatu mayubatuna ala niyatihim." Kemudian mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niat mereka masing-masing. Mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niat mereka masing-masing. Siapa yang ada kat situ semua akan dibinasakan. Kemudian hari kiamat, bangkit itu adalah di hari kiamat. Dan mereka akan dikira apakah niat mereka ketika itu. Kalau niat mereka ketika itu adalah ingin memerangi Ka'bah, mereka akan dihukum. Mereka akan dihukum tentu sekali. Tapi mereka dah perang Ka'bah belum? Belum. Belum perang lagi, belum serang lagi, belum bunuh lagi. Tapi mereka dah kena binasakan. Baru niat saja. Tetapi ada di sana yang hanya datang jual beli dan yang tak ada kena-mengena dengan tentera tersebut. Jadi niat mereka tidaklah niat seperti kaum pasukan tadi. Jadi mereka tidak akan diapa-apakan. Jadi yang maizanan yang akan dikira oleh Allah SWT pada hari kebangkitan kelak adalah niat mereka. Nampak semua orang mati, nampak macam semua orang kena azab. Tapi adakah semua ni kena azab di hari kiamat juga? Tidak. Lihat kepada niat masing-masing. Yang membezakannya hanyalah niat sahaja. Jadi dari hadis ini dia menerangkan juga akan hadis yang sebelum ini yang kita pernah baca. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung kepada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan niatnya. Wa innama likulli imrin ma nawa. 15 tu eh? Semuanya akan mendapat apa yang dia niatkan. Jadi Aisyah radhiyallahu anha apabila dia tanya tu, dia hairan, takkanlah orang-orang yang tidak ada kena-mengena dengan perbuatan jahat itu pun akan disiksa, akan dibinasakan? Sebab bila ditelan tu akhirnya adalah satu tanda bahawa dia telah diazab. Tidak, kata Ustaz Ibn Al-Kalam, yang disiksa, yang dihukum hanyalah mereka yang mempunyai niat sedemikian. Bila tak akan berlaku kisah ini pada akhir zaman? Allah alam bilakah akan berlakunya. Tempatnya tidak diterangkan, tempatnya di mana. Adakah sama tempat di Hudaybiyah juga atau Muhammad juga, tempat Abraha dihapuskan oleh burung-burung abadi ataupun di tempat lain? Cuma Nabi Ta'ala sebutkan Kailakan di Baidah minal Arti, kawasan yang lapang. Tempat mestilah luar untuk menampung pasukan tentera yang ramai. Tentera yang ada pasar semuanya, ada jual beli semua. Dia bergerak dengan pasar dia sekali. Dan kali ini termasuk kali-kali yang baik. Orang yang beriman wajiblah beriman dengan apa saja yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Dan kita tahu perkara ini tidak mustahil, bahkan kita telah berlaku. Boleh saja Allah SWT hapuskan satu kaum yang jahat dan durjana dengan menelan bumi. Sekarang pun baru-baru ini kita baru dengar ada gempa bumi lagi. Orang dah takut sekarang ni. Tidak-tidak gempa bumi, gunung berapi dan sebagainya. Yang mati ada yang baik, ada yang tak baik. Tapi kita tak boleh cakap semuanya sama, semuanya kena azab. Semua balik kepada niat mereka lah. Kepada niat mereka. Kita tak boleh cakap semuanya kena azab. Kita tak boleh cakap semuanya dikafarahkan dosanya. Kita tak tahu Allah lah. Tapi kalau kita kaji, sebelum berlaku malapetaka tersebut, mereka sebenarnya adalah orang-orang yang baik. Kita katakan ini bukan azab. Kita katakan ini adalah satu ujian oleh Allah SWT untuk mereka. Tapi kalau kita kaji, mereka ni tidak mengamalkan Islam, tidak mengamalkan perkara-perkara rukun dalam Islam pun. Tak tahu solat, tak tahu baca Quran, tak laksanakan hukum Islam, atau laksanakan yang luar je, yang pakai tudung je, yang sebagainya. Tapi rupa-rupanya macam-macam maksiat yang berlaku. Kita boleh katakan ini tanda bahawa mereka diazab. Kata apakah semuanya diazab? Allah Allah. Jadi kan dibangkitkan ikut niat mereka. Cuma satu je lah. Kalau awak tahu satu kawasan tu tempat yang banyak maksiat dan boleh diturunkan azab atas mereka, pastikan awak tak ada berada di situ. Dah banyak sangat cerita Allah SWT binasakan kaum yang buat maksiat, kaum yang nak perang Nabi, kaum yang nak perang orang Islam, kaum yang nak bunuh orang dan sebagainya. Kawasan yang degil, yang kubur. Jadi kalau awak tahu tempat, sesuatu tempat tu macam itu, jangan pergi kat sana. Baik. Jadi kesimpulan daripada hadis kedua ini, apabila Allah SWT ingin mengazabkan sesuatu kaum yang berhak diazab, maka tak ada seorang pun yang terlepas. Yang penting adalah kita pelihara diri kita daripada siksaan dan azab Allah SWT. Allah SWT telah berfirman dalam surah Al-Anfal, wastaku, dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim sahaja di antara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksanya. Siksa Allah SWT tidak khusus menimpa orang yang zalim sahaja di antara kamu. Untuk peliharalah dirimu daripada siksaan yang bersih itu. Dan Allah SWT apabila turunkan kesiksaannya, maka ia amat keras. Dan hadis yang disabdakan Rasulullah SAW, mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya masing-masing, dikuatkan oleh hadis lain yang berbunyi, sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung kepada niatnya, dan setiap orang akan mendapat balasan sesuai dengan niatnya. Innama al-a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Itu adalah hadis yang kedua berkenaan dengan niat. Sebelum kita pindah kepada hadis berikutnya, ada beberapa soalan kita bagi ini. Orang Islam itu juga sebagai orang ramai. Hukum pun orang ramai. saya cuba apa yang saya faham daripada soalannya adalah itu masalah. Kalau kena dengan apa yang kita pelajari ni, mungkinlah. Kalau tidak pun dekat agaknya ke, tapi kita ambil faedah. Soalannya adalah apa dia dalam peperangan misalnya, ataupun dalam permusuhan, ada markas orang-orang yang memusuhi Islam. Kemudian salah seorang dari orang Islam tu, dia pergi ke sana, dia bom ke, dia dia bunuh ke, dia tembak ke dan sebagainya. Dan ada di antara orang-orang kawasan musuh tu, ada juga orang-orang tidak terlibat dalam permusuhan, tidak terlibat dalam peperangan, orang yang di pasar dan sebagainya, orang dalam bahasa, dekat ferry dan sebagainya. Tetapi dia bom, dia target sebenarnya orang yang memusuh Islam, tapi kena semuanya sekali. Jadi kalau kita yang paling dekat dengan hadis ini, apa hukum orang yang mati itu yang tidak ada kena mengena kan? Adakah mereka sama juga sebab mereka sama-sama dengan orang yang memusuhi Islam? Jawabnya apa? Tumma yub'atuna ala niyyatihim. Semua mereka akan dibangkitkan mengikut niat-niat mereka. Niat-niat mereka, niat itu banyak. Semua ada macam-macam niat. Kalau mereka memang menolong orang-orang memusuhi Islam ketika itu, kenalah dia. Dia pun sama macam orang yang memusuhi Islam. Ini kalau kita cakap pasal mereka-mereka ni yang memusuhi Islam. Tapi kalau tidak, mereka itu termasuk orang yang mati mati syahid. Tapi mati syahid di dunia je lah, bukan mati syahid akhirat. Baik. Adapun orang yang melakukan perkara tersebut, itu tak disebutkan, disentuhkan oleh hadis ini. Sebab dalam hadis ini yang membinasakan mereka bukan manusia, tetapi adalah Allah SWT kan? Ataupun tentera Allah SWT. Kalau dulu adalah burung ababil yang bawa batu kecil, batu, burung kecil bawa batu je habis semuanya ya? Sampai hancur seperti makan bulan. Ka'ab bin Ma'kul. Tetapi yang ini manusia yang buat. Kalau manusia buat, setiap perbuatan manusia itu ada hukumnya. Ada hukumnya. Sebab itu ada hukum takliti, yang hukum takliti, hukum yang dibebankan atas manusia. Dia buat benda gini, boleh ke tak boleh? Nak tahu boleh ke tak boleh, kita kena periksa kepada syariat, periksa kepada syarak, boleh ke tak boleh. Jadi kita katakan yang dibolehkan adalah dalam peperangan. Orang yang perang, kita perang dia, biasalah. Itu adalah dibolehkan. Tetapi dalam kes seperti ini, tidak ada pula peperangan zaman Nabi SAW, zaman sahabat dan sebagainya, cara mereka perang macam ini. Mereka masuk kampung orang, orang kat dalam rumah, itu adalah tentera dan sebagainya, dia bunuh dengan siapa-siapa dalam rumah sekali. Memang tak ada. Mereka kalau nak perang kat luar, tak ada pula macam tu. Bahkan mereka masuk kota Mekah tu, orang ada dalam rumah. Tapi dia kata dulu, siapa yang serang ini selamat, siapa yang pergi kat masjid Kaabah selamat, siapa yang pergi kat rumah-rumah dalam rumah mereka selamat, dalam rumah Abu Sufyan pun selamat. Padahal dalam rumah tu semuanya selamat. Tadi pengajar dia sebutlah dalam rumah Abu Sufyan. Tapi ini tujuannya bukan nak bunuh. Tujuannya bukan nak. Jadi tentu sekali ini bukan termasuk dalam perkara-perkara yang dibenarkan. Termasuk dalam perkara yang dibenarkan. Tapi kalau kawasan tersebut, kalau awak masuk kawasan tersebut adalah perkembangan tentera saja yang ada kat situ, itu secara biasa lah. Baik, kita pergi pada hadis berikutnya. Juga berkenaan dengan niat. Dan juga daripada Aisyah radhiyallahu anha qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hijrata ba'da al-fath walakin jihadun wa niyyah, wa idza kuntum tanfiru mutafaqun alaih. Mengertinya diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata Rasulullah SAW telah bersabda, tidak ada hijrah setelah al-fath, pembukaan kota Mekah. Tetapi yang masih ada ialah jihad dan niat. Walakin jihadun wa niyatun. Apabila kamu diminta berjihad, maka lakukanlah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi bagaimana Imam Nawawi telah terangkan dalam mukadimahnya, dia akan masukkan di dalam kitab dia Al-Qadim ini, kitab hadis hadis yang sahih saja mengikut ilmunya. Baik, Nabi SAW telah bersabda tidak ada hijrah lagi selepas pembukaan kota Mekah. Dan kita telah dengar akan jenis-jenis hijrah minggu lepas kan? Ada tiga jenis hijrah. Hijrah tempat, hijrah amal, amal yang tak baik kita hijrahkan dia, dan hijrah amil atau fa'il, hijrah orang yang melakukan perkara yang tidak baik. Adakah di dalam hadis ini dimaksudkan tidak ada hijrah, semua jenis hijrah tak ada lagi selepas pembukaan kota Mekah? Jawabnya tentu sekali tidak. Yang tidak ada hanyalah hijrah tempat. Hijrah tempat. Dan hijrah ketika itu yang khususnya bukan sebarang tempat. Hijrah zaman Nabi SAW selepas hijrah yang pertama, yang ada cumalah hijrah ke kota Mekah atau Madinah. Hijrah daripada tempat masing-masing ke Madinah. Pergi tempat lain pun tak boleh. Dekat dengan Madinah pun tak boleh. Pergi Badar pun tak boleh. Pergi Khaybar pun tak boleh. Mesti pergi kota Madinah. Pergi Taif tak boleh, Jeddah tak boleh, semua tak boleh. Yang boleh cuma di Madinah sahaja. Dan lebih-lebih lagi bagi orang di Mekah, diwajibkan mereka semua keluar dan hijrah ke Madinah. Tetapi apabila dibuka kota Mekah, Nabi SAW telah membatalkan hukum hijrah ini. Jadi dah tak wajib hijrah daripada kota Mekah ke Madinah. Kenapa? Sebab hijrah telah dibuka, telah menjadi negeri Islam, yang di mana sebelum ini dia ada negeri kufur. Dia telah menjadi Darul Iman, negeri yang negeri iman. Sebelum inilah Darul Kufur dan Syirik. Jadi apa sebab lagi nak hijrah? Dah tak perlu hijrah. Tak ada hijrah lagi. Tapi negeri-negeri lain sudah masuk Islam dulu? Belum? Belum. Jadi ada hijrah lagi ke tidak? Ada. Jadi mereka masih lagi hijrah ke Madinah. Jadi dua kota ini telah jadi negeri Islam. Dan Nabi SAW juga telah sebutkan di dalam hadis lain yang menerapkan hukum hijrah, yang mana yang dihapuskan. Nabi SAW telah bersabda, sesungguhnya hijrah tidak terputus hinggalah taubat terputus. Dan bila itu taubat terputus? Taubat itu tidak terputus hinggalah matahari keluar dari tempat tenggelamnya. Kalau selalunya matahari keluar daripada tempat terbitnya, tapi kalau matahari dah keluar dari tempat tenggelamnya, tempat maghrib dia dah keluar, maka ketika itu taubat tidak lagi diterima. Artinya apabila keluar tanda kiamat yang besar, itu ada tanda kiamat yang dekat. Kata Allah SWT, bila keluar matahari daripada barat, maka satu taubat pun tidak akan diterima. Taubat tak bermanfaat. Siapa yang tak beriman sebelum matahari itu naik, maka iman mereka tak berfaedah. Dan dia ada dua macam kat sini. Sama ada mereka tak akan beriman, maksudnya tak akan taubat, ataupun mereka cuba nak, mereka masih beriman tapi bertaubat tapi tidak diterima taubat mereka. Dulu mungkin sama ada tak ada orang lagi akan taubat, ataupun ada orang yang nak taubat tapi tak boleh diterima. Jadi selagi itu, selagi belum hari kiamat, masih lagi ada hijrah. Hijrah masih lagi tidak terputus. Jadi daripada hadis ini fahamlah kita bahawa yang dimaksudkan di dalam hadis dalam Rayu Salihin ini, dari hijrah sahabat dan khas, adalah hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Itu yang dah tak ada lagi. Dan ini juga menunjukkan bahawa kota Mekah ni apabila dibuka ni, tak akan lagi dimasuki oleh kekufuran. Tidak lagi akan dikuasai oleh orang-orang kafir. sampai hari kiamat dia akan tetap kekal sebagai negeri negeri Islam. Allah akan terus memeliharanya sehingga hari kiamat. Ini timbak daripada hadis ini. La hijrata ba'dal fath. Semoga-moga itulah yang akan berlaku. Kalau ketemukan akan terus dikuasai oleh orang-orang Islam. Baik. Nabi SAW telah bersabda, akan tetapi yang masih ada adalah jihad dan niat. Hijrah dah tak ada. Yang tinggal apa sekarang? Jihad dan niat. Dan jihad yang dimaksudkan kat sini adalah jihad di jalan Allah. Jihad di jalan Allah adalah jihad meninggikan kalimat Allah. Kalimat Allah tu apa dia? La ilaha illallah. Tiada Tuhan, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Artinya jihad menegakkan tauhid. Jihad kerana agama. Itulah jihad. Itulah holy war. Lain daripada itu bukan jihad fi sabilillah. Lain daripada itu bukan jihad fi sabilillah yang dimaksudkan oleh Nabi SAW. Sebab sekarang ni Mekah telah jadi negeri Islam. Madinah negeri Islam, Mekah negeri Islam. Orang lain dah tak boleh jihad. Mekah, orang Mekah dah tak boleh hijrah. Dah tak dapat pahala hijrah. Dah tak boleh jadi muhajirun. Yang muhajirun pun dah buat Abu Bakar, Umar, semua dah jadi muhajirun. Sekarang Ammar dah ni dah lepas. Takkan apa? Kota Mekah dah jadi kota Islam. Dah tak boleh jadi muhajirun. Dah tak dapat pahala hijrah. Jadi apa lagi yang orang boleh buat? Jihad dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, perang orang-orang yang kafir, masih enggan memeluk agama Islam. Itu jelah yang tiga. Waniyah. Dan lagi satu, niat. Niat apa? Niat yang benar untuk berjihad. Takkan niat yang benar untuk hijrah? Hijrah kan tak ada. Buat apa nak niat hijrah lagi? Itulah. Orang Mekah sekarang dah tak boleh hijrah kan? Dah tak boleh hijrah ke negeri dia dan negeri Islam. Jadi dia tinggal jihad, betul-betul dia keluar jihad ataupun dia niat apa? Kita mesti faham dia niat jihad, bukan niat hijrah. Takkan sekarang saya awak pun niat hijrah? Kalau di negeri Islam kita nak niat hijrah, tak ada faedah kita niat hijrah. Pasal kan tak ada, tak ada kewajipan ni, tak ada tuntutan ni. Jadi yang ada sebenarnya di dalam hadis ini adalah niat yang benar untuk keluar jihad walaupun tak pergi jihad. Jadi itulah yang saksinya ataupun yang penting daripada hadis ini yang berkaitan dengan bab niat. Pentingnya niat. Sampaikan kalau tak jihad yang menggantikan hijrah, niat itu pun boleh sampai macam jihad kedudukannya. Tapi niat ni pun bukan secara mutlak. Jangan semua main pakai niat saja. Walaupun jihad pun niat. Okey, awak dah jihad. Tapi awak kenapa tak jihad? Saya dah niat. Saya dah niat. Nabi kata apa? Niat. Nabi sambung lagi apa dia. Awak lupa. Awak jangan main potong-potong hadis. Ikut suka hati awak. Nabi kata apa? Lepas tu, saya dah tuntutum. Apabila kamu dikerahkan untuk berjihad, fansiru, maka pergilah. Aku dah tak boleh cakap Saya dah niat. Tak boleh. Kalau kamu dah diterus pergi, kamu pergi. Jadi kita faham niat tu ada tempatnya. Dan kita faham juga bahawa Amalan itu yang diwajibkan tak boleh gugur dengan hanya terlaksanakan dengan niat. So itu semua orang dah salah. Dah niat dah. Tak boleh tak sama. Bukan tak gugur kewajipan solat tersebut, tak gugur kewajipan niat. Dan sabda Nabi SAW, fansiru, maka pergilah jihad tu, hukumnya wajib. Setiap perintah asal dia adalah wajib, melainkan ada karina, ada sebab-sebab menunjukkan dia tidak wajib. Ulama telah mengatakan itu adalah salah satu situasi jihad menjadi wajib. jihadnya ada macam-macam. Kita itu fardu ain. Fardu ain. Kalau telah dikerahkan kamu berjihad, fardu ain atas Allah. Maksudnya tak ada orang lain boleh coverkan orang tersebut. Bila? Kalau ketua negara kerahkan awak, awak bulan dan bulan pergi jihad, maka awak tak boleh katakan dia boleh pergi kan kursi anak dia boleh pergi. Okey, dia tak, tak boleh ya. Tak boleh, awak nak pergi sendiri. Tidak berhubung ketika itu untuk meninggalkan jihad. Allah mentara telah berfirman, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman, malakum iza qila lakum infiru fi sabilillah, apakah sebabnya itu boleh dikatakan kepada kamu berangkatlah untuk berperang fi sabilillah, taqaltum ilal ardh, kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu. Kenapa, kenapa kamu ni bila dikatakan ke depan kamu pergilah jihad fi sabilillah, wahai orang beriman, apa dia orang beriman, siapa dia beriman pada Allah kan, beriman bahawa kan apa ni akhirat ada ganjarannya kan. Kenapa bila dia suruh pergi jihad, pergi pergi perang fi sabilillah, kamu berat nak duduk kat tempat kamu, kena marah dengan Allah SWT. Arabikum bil hayati dunia alal akhirah, apakah kamu puas dengan kehidupan di dunia sebagai ganti kehidupan di akhirat? Ini ke orang beriman, mana orang beriman, akhirat lagi lagi penting daripada dunia. Walaupun mati, padahal kenikmatan kehidupan di dunia ini, wamal mata sama mata hayat sama mata dunia di akhirat ini dan qalil. Padahal kenikmatan hidup di dunia dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit. Illa tanfiru, jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah SWT menyiksa kamu dengan siksaan yang pedih, masih hukum azaban alimah. Wa yastabdil qauman ghayrakum, kalau kamu bila besok dilihat kamu tak nak pergi kan, tentu kamu akan diazab dengan azab yang pedih. Bukan itu saja, kamu akan diganti kan, replacement kamu tak boleh pakai jadi tentera Allah SWT. Allah SWT kata kamu akan diganti dengan kaum yang lain, dan kamu tidak akan dapat memberi kemudaratan kepada Allah SWT walaupun sedikit, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi jihad wajib bila dikerahkan untuk berjihad. Dan ini adalah situasi pertama jihad menjadi fardhu ain. Ada jihad, ada situasi kedua di mana jihad itu fardhu ain juga, itu apabila musuh mengepung negara Islam atau datang musuh, maka setiap orang yang berada di dalamnya wajib berperang dan berjihad, walaupun dia bukan lelaki, walaupun dia wanita, walaupun dia orang-orang tua. Kalau dia mampu berperang, maka dia diwajibkan, kerana ini adalah perang untuk mempertahankan diri. Ini jihad difa'i, jihad difa'i dalam istilah ulama. Perbezaan antara perang untuk mempertahankan diri dengan perang untuk ekspansi, untuk meluas. Yang pertama tadi perang untuk perang tolak, perang mencari. Perang untuk mempertahankan diri, tiap orang harus keluar berjihad demi mempertahankan negara. Tapi kalau perang untuk keluar, tak semua wajib. Yang wajib semua apa? Hanya orang yang disuruh oleh imam. Yang lain tak, tak wajib di sampul kita ya. Tapi kalau kena kena serang, kena kepung, maka semua wajib mempertahankan diri. Ya? Itu ada ada selepas ini ya. Kalau negara bukan Islam, bagaimana? Poin yang ketiga ataupun situasi ketiga, dia menjadi fardhu ain jika pasukan kafir dan pasukan Islam bertemu dalam saf berperangan, maka jihad di dalamnya wajib atas setiap orang yang ada dalam dalam saf tersebut, dalam saf peperangan, dalam barisan peperangan, dan tidak diperkenankan bagi seorang pun untuk berpaling darinya. Ini bila ni, bila sedang berperang kat luar, orang Islam mengawal kafir sedang berperang di luar, sedang berperang dengan sof dengan sof, barisan dengan barisan, maka ketika itu tak ada seorang pun boleh patah balik. Tak jadilah, saya pergi ni sebenarnya tak wajib pun, nak balik lah eh? Dah tak boleh lagi. Pasal apa? Telah bertemu pasukan dengan pasukan musuh. Dan dalam ini Allah SWT berfirman, wahai orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang yang kafir yang sedang menyerangmu, maka janganlah kamu membelakangi mereka. Fala tuwallu umul adbar. Barang siapa yang membelakangi mereka mundur di waktu itu, melainkan kecuali untuk berbelok untuk siasat perang eh, atau hendak mengabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sesungguhnya orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah SWT. Dia cuma boleh tak pergi kalau dia nak pusing untuk gabung dengan pasukan lain, ataupun ada masalah keperangan, ataupun dia berkiri ke kanan untuk bergabung dengan pasukan lain. Kalau bukan pasal tu, dia paling daripada peperangan, maka dia akan kembali dengan kemurkaan daripada Allah SWT. Wa ma'wahu jahannamu fabi'kal masir. Dan tempatnya lah neraka jahannam, dan amat buruk lah tempat kembalinya. Dan ini juga yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW, tujuh perkara yang dibinasakan, tujuh dosa yang amat besar yang membinasakan seorang sabul mubiqat, iaitu orang yang lari daripada medan peperangan. Situasi yang keempat, apabila jihad itu menjadi fardhu kifayah, adalah orang tersebut diperlukan untuk jihad. Kerana apa? Ada senjata yang tahu gunakan semua orang ni. Dia telah dilatih untuk gunakan senjata ni, untuk gunakan pesawat ni, untuk gunakan kapal ni dan sebagainya. Tak ada orang lain boleh, ataupun ada orang lain tapi tak cukup. Maka ketika itu dia wajib pergi berjihad. Walaupun dia tidak diminta oleh pemimpin, kata ulama, walaupun dia tidak diminta oleh ketua negara untuk pergi berjihad, sebab apa? Tak ada orang lain yang boleh lakukan yang boleh lakukan perkara tersebut melainkan dia. Dan keempat-empat situasi inilah jihad diwajibkan atas seseorang itu dengan hukum fardu ain. Adapun selain daripada itu, jihad hukumnya adalah fardu kifayah. Saya sudah hampir bisa. Sekarang kita akan sambung pembahasan berkenaan dengan jihad ini lagi sedikit, dan kita teruskan dengan hadis-hadis berikutnya. Allah Alam Bistawa. Yang benar adalah daripada Allah SWT, dan yang salah dan silap berkaitan dan berkaitan. Kuluh kawlihan dan sallallahu alaihi wa alaihi wa alaikum. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.